Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Hanyalah sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini sebagai nabi, sebagai rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan misi liutammima makarim al-akhlaq, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menunaikan hak-hak tersebut, dengan mengenal hak-hak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan menunaikan hak-hak mereka, tidak menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak memberikan haknya, tidak menunaikan haknya, mengurangi haknya, tidak menzalimi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala atau sebagian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak memberikan haknya atau dengan mengurangi haknya. Hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah ditaati dan tidak dimaksiati. Hak Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi dengan ikhlas, ditauhidkan, dan tidak dipersekutukan dengan selainnya. Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Oleh karena itu, kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kezaliman yang terbesar. Haqqullah ala ibadihi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah mereka mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah, mengagungkannya dengan penuh rasa cinta dan rasa takut kepadanya dalam rangka taqarrub, pendekatan diri, mendekatkan diri kepadanya untuk meraih cintanya dan ridhanya dengan penuh keikhlasan. Barang siapa menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah memberikan hak yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Mengangkat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah zulmun azim, kezaliman terbesar yang tiada ampunannya. Naam. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduh. Ingatlah ketika Luqman, orang saleh, berwasiat kepada putranya, menasihati putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai hambaku, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, wahai putraku, kamu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dzulmun 'adzim, kezaliman yang terbesar. Ini kezaliman yang terbesar yang tiada ampunannya bagi orang yang meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dengan membawa kezaliman tersebut, maka tidak ada harapan sama sekali, tidak ada ampunannya. Nasallallahu salam wal afiyah, akan dia berstatus musyrik kafir, akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya dengan sebab kezaliman terbesar itu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayat dhambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengangkat tandingan bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Maknanya dia menciptakanmu, dia yang menciptakan seluruh makhluk. Dia satu-satunya pencipta, Rabb alam semesta. Ya, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta. Tidak ada sekutunya, tidak ada tandingannya. Kemudian, engkau mengangkat tandingan dari makhluk ciptaannya, engkau setarakan dengan dia. Kamu sembah bersamanya, padahal kamu sama-sama makhluk ciptaannya. Ini kezaliman yang luar biasa, yang sangat besar, yang tiada ampunannya. Menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan disamakan dengan makhluknya. Ya. Disetarakan dengan makhluknya. Atau makhluknya disetarakan dengannya sebagai tandingannya. Nas'alullah salamu wal afiyah. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati dan tidak dimaksiati, dijalankan syariatnya. Dan itu amanah di pundak kita semua. Ya. Yang wajib kita tunaikan. Nah, akhlak ini yang hendak disempurnakan oleh Nabi alaihissalam dengan diutus sebagai Nabi dan Rasul di muka bumi. Akhlak yang mulia, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling jelek, yang paling buruk akhlaknya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat syirik. Ya, itulah akhlak yang paling jelek, yang paling buruk, kezaliman terbesar. Naam. Syariat Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan. Nah, wajib kita laksanakan sholat dan yang lainnya, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Kemudian akhlak terkait dengan sesama makhluk, dengan mengenal hak-hak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita berakhlak, kita mengenal hak, hak yang wajib kita tunaikan, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hak para sahabatnya, ini yang telah mendahului kita. Kemudian yang ada di hadapan kita, hak pemerintah kita, waliul amr, ya, untuk kita taati dalam perkara yang ma'ruf, tidak dalam perkara maksiat, dan memberikan nasihat semampu kita. Naam, sesuai dengan cara yang diajarkan dalam syariat. Hak orang tua kita, ayah dan ibu kita, kita selaku anak, sebaliknya kita selaku orang tua, hak anak-anak kita. Ya, kita punya saudara, hak saudara kita yang lebih tua, yang lebih muda, kakak, adik, hak istri jika sudah punya istri, sebagai wanita hak suaminya. Ya, suami punya hukuk, istri punya hukuk. Kedua belah pihak harus saling mengenal hak masing-masing dan menunaikannya. Hak tetangga, hak tetangga kita, bahkan hak hewan peliharaan kita. Subhanallah, itulah kesempurnaan Islam. Nabi alaihi salatu wassalam dengan syariat Islam diutus untuk menyempurnakan akhlak terkait itu semua. Kapan ada satu hak terkait dengan makhluk yang wajib kita tunaikan, kemudian kita tidak berikan, kita tidak tunaikan sebagaimana mestinya, kita telah berbuat zalim. Kita telah berbuat zalim. Dan ada kekurangan pada akhlak kita. Tidak sempurna akhlak kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Naam. Kedzaliman bertingkat-tingkat sesuai dengan besarnya hak yang wajib ditunaikan. Dan sudah kita dengar hak yang terbesar dan kedzaliman yang terbesar. Hukuk yang terkait dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita berikan dan kita tidak boleh menguranginya, tidak boleh menahannya. Kedzaliman, adz-dzulm, dzulm itu dari kata dzulm artinya bermakna an-naqs. Bermakna naqs, mengurangi. Nah, kurang. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi firman Allah Subhanahu wa taala, "Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a." Kiltal jannatain. Dua kebun tersebut. Ya. milik orang itu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebun. Dua kebunnya itu atas ukulah, menghasilkan buah. Banyak buahnya, sempurna, walam tallim minhu syai'a. Dan tidak ada sedikit pun kekurangannya. Tidak ada sedikit pun kekurangannya. Jadi az-zulm itu artinya ya kekurangan, mengurangi, mengurangi hak. Ya. Lawan dari keadilan. Yang adil adalah, konsep keadilan adalah menunaikan hak-hak seluruh pemilik hak dengan semestinya. A'tu kull haqqin haqqah. A'tu kull ladzi haqqin haqqah. A'tu kull ladzi haqqin haqqah. Berikan setiap pemilik haknya. Itulah yang adil. Ya. Itulah keadilan. Ketika ada hak yang tidak diberikan, berarti mengurangi. Ya. Tidak menunaikan hak, berarti mengurangi. Berarti telah berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala pada hadis kursi mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, berarti Allah kuasa untuk berbuat zalim. Bukan tidak mampu. Bukan tidak kuasa berbuat zalim. Allah kuasa untuk berbuat zalim, tetapi Allah tidak berbuat zalim. Tidak mungkin berbuat zalim karena Allah Maha Adil. Karena kesempurnaan dirinya, sifatnya. Karena Allah Maha Adil, maka tidak mungkin berbuat zalim. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Oleh karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, siapapun yang beramal, dia akan mendapatkan buah amalannya. Hasil amalannya tidak lebih dari itu. Begitu pula akibat amalannya tidak lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Fala tadzalamu, kata Allah, ini haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Oleh karena itu di antara kalian sesama hamba, sesama makhluk, jangan kalian saling mendzalimi. Jangan kalian saling mendzalimi. Bagaimana caranya supaya tidak saling mendzalimi? Dengan memberikan hak setiap pemilik hak dengan semestinya. Berarti kita harus mengenal hukuk. Ya. Kita harus mengenal hak-hak setiap makhluk yang sudah digambarkan tadi secara global. Nah, untuk kita berikan hak itu. Kapan kita mengurangi? Kita tidak berikan, berarti kita telah berbuat zalim. Kita tidak adil. Nabi alaihi salatu wassalam pada hajjatul wada' ketika di Mina, pada khutbahnya, Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan, hari ini hari apa? Ya, bulan ini bulan apa? Tempat ini apa namanya? Nah, sampai-sampai para sahabat menyangka akan dinamai dengan nama yang lain. Nah, ayu yawmin hadha, ayu syahrin hadha. Tanyakan oleh Nabi SAW, kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Ayu yawmin hadha, ayu syahrin hadha, ayu maudin hadha, makanin hadha. Nah, karena hari itu adalah hari besar yang punya kehormatan, kemuliaan. Ya, sangat tidak pantas berbuat kezaliman di hari itu. Dan bulan itu salah satu bulan hurum, bulan yang diharamkan, dan secara khusus berbuat zalim badannya dilipat gandakan dosanya. Nah, bulan Dhul Hijjah, bulan hurum, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Al-Muharram, dan Rajab, itu Dhul Hijjah. Dan tempat itu adalah tempat suci, tanah suci. Ya, kedzaliman dilakukan di tanah suci secara khusus lebih besar dosanya dibandingkan dilakukan di luar tanah suci. Dan Nabi SAW mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Makanya di awal Nabi sudah menanyakan tentang ayyumin hadha, ayyu syahrin hadha, ayyu baladin hadha. Nah, itu menekankan hal itu. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian. Wa amwalakum, harta-harta kalian. Wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian. Haram. Wajib dijaga satu sama yang lainnya. Haram ditumpahkan darah. Ya, saling menumpahkan darah. Haram saling mendzalimi dalam hal harta. Haram mendzalimi terkait dengan kehormatan. Ini ditekankan tiga perkara ini secara khusus pada khutbah tersebut. Di hari yang agung, di bulan yang agung, di tempat, di negeri yang agung. Menunjukkan pentingnya tiga masalah itu. Untuk dijaga hak-hak terkait dengan darah, harta, dan kehormatan. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya. Ya. Hari kalian ini. Syahrikum, fi syahrikum hadza, bulan ini. Fi baladikum hadza, negeri kalian ini. Kahurmati yaumikum hadza, syahrikum hadha, baladikum hadha. Ha. Tekankan oleh Nabi SAW. Jangan sampai nas'alullah at-taufiq, nas'alullah salam al-afiyah. Jangan sampai ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa kezaliman terkait dengan darah. Ya, yang pernah kita tumpahkan terkait dengan harta yang pernah kita zalimi, ya, seseorang terkait dengan hak hartanya atau terkait dengan kehormatannya. Nah, karena itu nanti ya akan ada pertanggungjawabannya. Akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita tahu bersama terkait dengan darah ada qisas. Dan itu persengketaan yang pertama kali akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terkait dengan harta, ya, kehormatan akan diselesaikan semua. Naam. Jangan sampai menyangka, seseorang dari kita menyangka menghadap Allah dengan membawa hasanat, membawa kebaikan-kebaikan, ternyata berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti ternyata muflis, bangkrut, habis amalnya. Karena banyaknya sangkutan-sangkutan kedzaliman ini tadi. Karena pihak yang akan dizalimi, ya, jika tidak ridho, jika dia tidak ridho dan menuntut di akhirat, maka harus dibayar. Kebaikan kita akan diambil satu persatu untuk membayarnya. Jika tidak tersisa kebaikan, maka kejelekan orang itu yang dipikulkan ke kita. Sebagaimana dalam hadis al-muflis. Nah, ini masalah kezaliman bukan perkara remeh. Nah, oleh karena itu tiga perkara yang ditekankan tadi pada hadis Nabi SAW, pada khutbah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk berusaha menyempurnakan akhlak kita. Ya, tentunya dengan pertama dengan talabul ilm, menuntut ilm, belajar ilm. Melalui ilmu itulah kita akan mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hak-hak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita amalkan. Nah, ya, beriman dan beramal saleh. Nah, dengan bekal ilmu, iman dan amal saleh itulah kita berharap menjadi orang yang adil pada setiap ucapan dan sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita, tidak melakukan kezaliman. Jika kita ingin mendapatkan jaminan keamanan di akhirat nanti, ya, semakin sempurna akhlak, semakin adil, semakin bersih dari kezaliman, semakin terjamin keamanannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iman dibangun di atas ilm. Tidak ada iman tanpa ilm. Karena dasar iman itu adalah ilm. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm, dan mereka tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang dijamin akan mendapatkan al-amn, keamanan. Ya, keamanan di akhirat. Keamanan, aman dari apa-apa yang dikhawatirkan. Si, ya, bahaya akan menimpanya, hukuman, iqab, azab. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak menodai keimanannya dengan kezaliman secara mutlak, seluruh kezaliman aman sama sekali. Tidak ada khawatiran sama sekali. Tidak ada yang khawatirkan sama sekali. Naam. Namun, siapakah manusia yang benar-benar sempurna, yang benar-benar tidak punya kezaliman, tidak punya kesalahan? Namun kita diwajibkan bertakwa. Fattaqullaha mastata'tum. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, berat mereka. Berat sekali. Terasa beban bagi mereka mendengar ayat ini karena mereka menyadari ya, masing-masing punya kezaliman, punya kekeliruan, punya kesalahan. Ya, Nabi AS saja punya kekeliruan, tetapi telah dijamin oleh Allah di masa hidup beliau AS diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi? Tidak pernah berbuat zalim. Artinya berarti kami tidak bisa masuk dalam ayat. Naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa kama tadunnun. Bukan seperti yang kalian sangka, yang kalian ya sangka itu, bukan itu maksud ayat. Tetapi yang dimaksud, alam tasma'u ila qawli al-'abdi as-salih, ya bunayya la tusyrik billahi inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba Allah yang saleh, Luqman, ketika menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan menyekutukan Allah, inna asy-syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman terbesar. Itu yang dimaksud. Artinya, berdasarkan tafsir ini, orang-orang yang beriman kemudian tidak merusak keimanannya dengan syirik yang merupakan dzulmun 'adzim, kedzaliman terbesar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan. Ibadah dan ikhlas. Ya? Tidak menodai, tidak merusak, tidak membatalkan keimanannya dengan syirik. Mereka akan dapat jaminan keamanan. Aman dari azab neraka dalam bentuk kekal di dalamnya. Aman dari kekekalan dalam neraka. Nah, dikarenakan kedzaliman-kedzaliman setelahnya berupa kefasikan-kefasikan, dosa-dosa besar yang itu selain syirik, ada harapan untuk keluar dari neraka. Tidak akan kekal. Dan itu dijamin. Namun apakah akan masuk neraka? Apakah aman dari masuk ke neraka meskipun sebentar? Tidak ada jaminan karena tahtal masyiyah. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain yang lebih rendah dari syirik. Tahtal masyiyah. Nah, tahtal masyiyah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'an. Jika Allah menghendaki diampuni, dimaafkan, bisa masuk langsung dalam jannah. Maka dia aman dari tersentuh api neraka. Azab. Wa man syaa azabah. Dan barang siapa Allah kehendaki, Allah azab dulu dalam neraka. Tetapi akan keluar. Tidak akan kekal dengan syafaat. Nah. Itu makna ayat. Kita banyak-banyak mengingat akhirat. Banyak-banyak membayangkan, mengingat al-wuquf baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ya. Apa kita termasuk orang yang merasa aman atau tidak? Di hari masing-masing orang sibuk mempertanggungjawabkan amalannya. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banih. Di hari itu masing-masing orang sibuk. Nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Ya. Seseorang berlari dari saudaranya. Berlari dari ayah ibunya. Berlari dari istrinya. Dari anaknya. Nah. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu jangan ada di antara kita ya mau-mau saja taklid ya, membebek kepada seseorang, diajak melakukan kezaliman padahal dia tidak akan bisa menolong kita. Jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan, karena tidak akan bisa saling menolong untuk selamat dari bahaya yang mengancam azab Allah di akhirat nanti. Naam, masuk kuburan sendiri. Ya. Di padang mahsyar, berdiri di depan Allah, bertanggung jawab sendiri. Naam. Oleh karena itu, kedepankan keikhlasan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun besar kedudukan seseorang dan haknya kepada kita, hatta orang tua, apalagi selainnya. Jika diajak kepada suatu perkara kezaliman, kemungkaran, maka kita tidak boleh mentaatinya. Hatta pemerintah, kita diajak, diperintah untuk melakukan kezaliman, kemungkaran, kita tidak boleh taati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati seseorang dalam bermaksiat kepada pencipta. Naam. Hendaknya kita menggunakan akal kita yang sehat dalam setiap perkara. Jangan mau-mau saja diajak ini dan itu, dalam melakukan kedzaliman, diajak melakukan suatu fitnah. Hatta orang itu punya jasa yang besar kepada kita, punya hak yang besar, orang tua sekalipun. Ya, jika keduanya berusaha keras untuk mengajakmu kepada kesyirikan, jangan. Tetap dijaga. Ya, haknya yang memang harus diberikan. Akhlak kepadanya. Tapi dalam perkara yang itu kemungkaran, apalagi kesyirikan, maka tidak. Apalagi orang lain mengajak kita ke suatu fitnah, mengajak kita ke suatu kemungkaran, maksiat, kezaliman. Dia tidak akan bisa membantu kita di akhirat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jiwa yang lain tidak akan memikul dosa jiwa yang lain. Harus kita sadari, ingat. Masing-masing kita akan bertanggung jawabkan. Jadi jangan mau taklid, jangan mau membebek, jangan mau diperalat, diperbudak, dan seterusnya oleh orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Ingat, di hari setiap wajah tunduk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala dhulma. Dan di hari itu, wajah-wajah tertunduk, pasrah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siap menerima vonisnya masing-masing. Bagaimana nasibnya? Apa yang akan dihadapi? Ya? Waqad khaba man hamala dhulma. Sungguh telah celaka orang yang membawa kezaliman di hari itu. Sudah kita dengar tadi penjelasan tentang kezaliman. Iyana an nahmil ayy dhulm fi dhalikal yawm. Jangan sampai kita membawa satu kezaliman di hari itu. Sallallahu salam wal afiyah. Celaka orang yang membawa kezaliman di hari itu. Wa may ya'mal minas salihat, dan barang siapa beramal dengan amal-amal salih, wa huwa mu'min, sementara dia beriman. Jadi dia beriman dan beramal salih. Dia beramal salih, beramal kebajikan dengan dasar iman. Beramal salih dan beramal di atas keikhlasan dan atas dasar ilmu. Dengan syarat beriman. Di sana ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga melakukan amalan ya. Baik, menolong gitu, ya. Dengan hartanya, dengan fisiknya, tapi karena tidak beriman, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Nah, bagaimanapun menganggap itu baik, ya, tidak berguna. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakan, wahai Nabi, akankah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang usahanya, upayanya di dunia itu hilang, padahal mereka menyangka telah berbuat baik. Siapa mereka itu? Alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Rabb-nya, perjumpaan dengannya, ya, maka nanti di akhirat gugur amalannya, habis, tidak ada yang tersisa, dan tidak ada nilainya pada timbangan penimbangan amal. Nah, jadi beramal soleh sementara mukmin. Maka kata Allah, fala yakhafu dhulma wala hadma. Maka dia tidak akan khawatir, tidak akan takut kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menzalimi, yakni ziyadah fi sayiatihi, tidak akan ditambah, dipikulkan kepadanya tambahan-tambahan kejelekan yang dia tidak lakukan. Yang khawatir, siapapun yang tidak berbuat sesuatu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Hatta orang-orang menuduh melakukan ini dan itu, tapi sebenarnya pada hakikatnya tidak, di akhirat penentuannya. Nah, Allah Maha tahu, tidak akan ditambah kejelekannya. Dia tidak lakukan, tidak akan dipikulkan kepadanya. Hanya akan dibalas sesuai dengan maksiatnya, kejelekannya. Dia, jika dia beramal soleh dan beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati, akan mengampuni dia. Nah, insya'afa anhu, jika dia punya kezaliman, kefasikan, dosa besar. Nah, itu jika tidak bertobat, ya. Namun bertobat dengan taubat nasuh sebelum wafat, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hadma, dan jangan khawatir hadma, yaitu kebaikannya dikurangi pahalanya, khawatir. Justru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir dipikulkan, dihukum atas sesuatu yang dia tidak lakukan, itu tidak mungkin. Karena itu kezaliman, Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan yang khawatir ada kebaikan yang luput. Semuanya tercatat oleh malaikat. Dan Allah Maha tahu. Wala yansa, dan Allah tidak akan pernah lupa. Akan dilipat gandakan. Nah, pahalanya, pahala kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri hamba-hambanya. Nah. Ittaqul zulm fa inna adh-dhulma dhulumatu yawmal qiyamah, kata Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Jabir riwayat Muslim dan yang lainnya. Ittaqul zulm, takutlah kalian kezaliman, jaga, jangan berbuat kezaliman. Kenapa? Fa inna adh-dhulma dhulumatu yawmal qiyamah, karena kezaliman itu salah satu tafsirnya hadis ini, dhulumatu yawmal qiyamah adalah kezaliman, kezaliman yakni kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Wattaqush-shuh, dan hati-hati, jaga yang namanya sifat asyuh, yaitu tamak terhadap harta benda. Fa inna asyuhha ahlaka man kana qablakum, karena ketamakan kepada harta benda telah membinasakan orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, ketamakan terhadap harta telah menyeret mereka, membawa mereka untuk menumpahkan darah karena perebutan harta, karena ingin ketamakan terhadap harta dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT dalam syariat gara-gara harta. Syuh, kezaliman akan berubah menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Ingat, ini maknanya. Di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, tidak ada cahaya kecuali yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan datang yaumul fasl, di hari pengadilan Allah yang Maha Adil untuk memberi keputusan atas hamba-hambanya. Naam, akan kemudian tiba fase pembagian cahaya. Qassam Allah Subhanahu wa taala An-Nur, Allah membagikan cahaya. Yang melakukan kezaliman terbesar, kufur, syirik, nifak, i'tiqadi, tidak ada cahayanya sama sekali. Tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqul dzulm fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman terbesar, kegelapan. Tidak ada sama sekali cahaya yang dia akan dapatkan. Walaupun setitik cahaya, tidak ada. Karena kezalimannya kezaliman yang besar. Adapun orang yang beriman tidak melakukan kezaliman yang besar, akan mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar keimanannya dan ketakwaannya. Dan akan dikurangi, akan berkurang cahayanya sesuai dengan besar kecilnya kezaliman yang dia bawa, selain kekufuran dan kesyirikan. Dalam hadis diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ada yang diberi cahaya di hari itu bagaikan gunung. Bertingkat-tingkat. Dan yang paling redup cahayanya karena kezaliman yang banyak, karena ketakwaan yang kiman yang kurang, cahayanya hanya sejempol kakinya. ala qadri atahu nurahu ala qadri ibhami. Diberi oleh Allah cahayanya redup, ya, cahayanya hanya sejempol kakinya. Ya alhamdulillah ada meskipun sejempol kaki. Nah. Cahaya itu yang kemudian diikuti menuju sirat. Menuju jembatan yang telah dipasang di atas neraka. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para penyembah tagut, mereka sudah digiring masuk neraka. Tidak akan sampai ke sirat. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan pada hadis tadi. Coba tadi. Nah, tersisa orang-orang beriman, orang-orang munafik. Pembagian cahaya. Orang munafik tidak ada cahayanya. Orang beriman kemudian berjalan, ya. Mereka diajak, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju shirath. Mereka pun masing-masing berjalan dituntun oleh cahayanya. Orang-orang munafik mengikut di belakang orang-orang beriman, ya. Mengikut memanfaatkan cahayanya orang-orang beriman. Sebagaimana mereka di dunia bergabung pada barisan kaum muslimin, ikut salat meskipun malas-malasan, berinfak meskipun berzakat, meskipun dalam keadaan tidak suka. Paksa-paksa. Nah, itu masih berusaha mengikuti. Nah, karena kalau tidak, mau kemana mereka dalam kegelapan? Mau jalan kemana? Mengikut sampai ya ke arah sirat, ke sirat. Nah, setiap orang mesti akan melintasi jahannam di atasnya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak satu pun dari kalian kecuali mesti akan mendatangi neraka. Itu atas Rabbmu satu kepastian yang akan ditunaikan. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadzirul dzalimin fiha jithiya. Dan kami akan biarkan orang-orang zalim di dalam neraka. Tidak diselamatkan. Nah, ini ya, cahaya ini juga nanti akan dipakai untuk melintasi sirat. Gelap, sirat itu gelap di atas neraka. Nah, yang melintasi sirat tersebut, jembatan itu, yang dia ikuti cahayanya. Nah, cahayanya menuntun dia ikuti. Nah, cahayanya yang redup, bahaya. Salah arah, ke samping, jatuh ke neraka. Nah, di sini. Ingat ini. Inna dhulm dhulumat siyawmal qiyamah. Naam, ini yang Allah SWT firmankan. Naam, yawma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'aimanihim. Pada hari yang kau melihat orang-orang beriman, yang laki-laki dan wanita, berjalan, bergerak cahaya mereka di hadapan mereka. Ini sedang kita dengar ceritanya. Hari kiamat menuntun mereka cahaya itu. Wa bi aymanihim, dan di samping mereka, kanan kiri mereka. Menurut salah satu tafsir. Nah, karena dia menafsirkan bi aymanihim maksudnya mereka menerima catatan amal mereka, kitab amal mereka dengan tangan kanan mereka. Nah, salah satu tafsir bi aimanihim, yakni cahaya itu juga memberi cahaya di kanan kiri mereka, bukan hanya di depan. Nah. Dan itu juga yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, yang benar, terpenuhi syarat-syaratnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum. Semoga Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Masukkan kalian dalam jannah, surga, dalam jannah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari Allah tidak akan menghinakan dengan hukuman nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka akan bergerak di hadapan mereka. Dan mereka berdoa, yaqulun, "Rabbana atmim lana nurana." Ya Allah, Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampuni kami. Nah, adapun orang-orang munafik tadi nasibnya sampai ke sirat. Ya. Mereka kehilangan cahaya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu undzuruna naqtabis min nurikum. Wa di hari orang-orang munafik laki-laki dan wanita berteriak memanggil orang-orang beriman yang di hadapan mereka. Tunggu kami, tunggu. Perhatikan kami. Kami ingin ikut mengikuti cahaya kalian. Qila irji'u. Dikatakan irji'u. Kembali kalian ke tempat pembagian cahaya. Kembali ke belakang sana, cari cahaya di sana. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Ketika mereka kembali ke sana tidak ada. Kembali lagi menyusul kaum mukminin, faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah zahiru min qibalihil 'adzab. Ternyata mereka sudah dipisah oleh Allah dengan dinding. Bagian dalamnya rahmat, ini arah kaum orang yang beriman. Bagian luarnya azab orang munafik. Di situ terpisah, mereka masuk neraka. Kaum mukminin melanjutkan perjalanan, harus melewati shirath karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini harus ditunaikan. Mereka siapapun, ya, semua para nabi dan rasul masing-masing dengan umatnya melintasi shirath itu. Nah, cahaya itu harapannya gelap di atas neraka, ya, yang menyembur-nyembur apinya ke atas. Naam, kalau jatuh, ya, masuk dalam nyemplung neraka. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka lancar tidaknya perjalanan melewati shirath itu tergantung besar kecilnya cahaya yang menuntun, tergantung ketakwaan, keimanan. Ya, ada yang lewat dengan cepat seperti kilat, bagaikan awan, ya, bagaikan angin, bagaikan kuda yang kencang berlari, ya, bagaikan orang yang berlari, bagaikan orang yang berjalan, bagaikan orang yang merangkak. Ini tadi yang cahayanya hanya sejempol kakinya, biasanya merangkak dia. Cahayanya sejempol kaki dia ikuti, sedikit-sedikit kan, bahaya. Hah, bagaimana saya mau cepat-cepat malah masuk neraka? Salah arah. Naam. Kata Nabi SAW, jika bercahaya diikuti, maju sedikit. Hah? Kalau redup, diam, takut, bergerak. Begitu terus. Akhirnya, kata Nabi SAW, terkadang tangannya sudah kepleset. Hampir jatuh menggelantung tangannya satu. Berusaha naik lagi, selamat. Maju lagi. Terkadang kakinya terpleset, hampir jatuh, menggelantung. Naik lagi. Itu seterusnya. Sampai alhamdulillah berhasil lewat. Masuk surga juga akhirnya. Namun kondisinya seperti itu, mengerikan. Ittaqud dhulmah. Fa'innad dhulmah. Hah? Dhulumatun yawmal qiyamah. Nas'alullah salam al-afiyah. Naam, hendaknya kita senantiasa mengingat akhirat, mengingat fase-fase tersebut, naam, sehingga kita naam menjadi takut, ya, menjadi waspada, hati-hati, ya, untuk terjun dalam kezaliman. Assalamualaikum, at-taufiq. Naam. kita cukupkan sampai di sini tausiahnya. Jika ada masih ada waktu, akan jawab pertanyaan ini. Hah? Masih bisa? Nah. Apakah boleh menggunakan bunga yang ada dalam tabungan kita gunakan untuk membangun jalan umum? Boleh. Untuk fasilitas umum boleh. Nah, ya, termasuk dalam fasilitas umum madrasah-madrasah. Nah, bangunan-bangunan madrasah itu semua untuk umum. Ya, kecuali yang diperselisihkan untuk masjid. Kalau Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, menghabiskan, menyalurkan harta yang haram seperti itu, penghasilannya yang haram seperti itu untuk masjid jangan. Ada Ibnu Utsaimin rahimahullah membolehkan. Nah, jadi kalau anda katakan kok harta haram untuk madrasah, untuk jalan umum dan yang lainnya kok untuk dimanfaatkan? Nah, itu bukan haram lidzatihi, bukan najis. Nah, harta-harta itu harta-harta yang suci, tetapi haramnya terkait dengan orang yang tidak berhak. Orang yang menghasilkannya dengan cara yang haram, dia bersihkan dari dirinya. Itu bunga, itu riba, penghasilan haram, dia tidak boleh memanfaatkan. Caranya dimanfaatkan oleh orang banyak. Begitu maksudnya. Nah, pacaran sebelum nikah, apakah hubungan tersebut bisa menambah keharmonisan dalam rumah tangga? Siapa bilang? Ini teorinya orang-orang kafir, budayanya orang-orang barat. Al-barakatu minallah, keharmonisan rumah tangga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diawali dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin bisa berharap barokah dalam rumah tangga? Nah, jika mengharap keharmonisan, mengharap barokah, sakinah al-mawaddah was-sakinah istilahnya ya. Nah, ketenangan berumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Ya. Dari awal sampai proses dari awal ya sampai akhir dilewati sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Proses ta'aruf, nazar, pelamaran dan seterusnya, walimahnya ya tanpa ada kemungkaran dan seterusnya. Nah, adapun diawali dengan pacaran, na'am, melakukan perkara yang haram ya yang merupakan wasilah perzinaan, iya, kalau tidak terjerumus dalam zina yang merupakan dosa besar, kenistaan. Nah, wajib kalau terjerumus. Nah, hatta tidak, sudah sekian dosa dilakukan dengan pacaran tersebut. Nah, ini cara-caranya orang kafir, budayanya orang kafir, orang barat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, jangan meniru-niru mereka. Ya. Allahul musta'an. Bagaimana dengan Uwais Al-Qarni, seorang yang beriman tapi belum pernah berjumpa dengan Rasul, apakah termasuk sahabat terkait dengan pelajaran usul sunnah? Nah, sudah kita pelajari sahabat adalah, sahabi takrifnya adalah yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengannya. Mati di atas keimanan meskipun sempat diselingi dalam hidupnya dengan kemurtadan, tapi dia taubat dan mati di atas keimanan. Nah, jadi berjumpa dengan Nabi, Rasul, tetapi ya tidak beriman saat itu dan berimannya sepeninggal Nabi, bukan sahabat. Jika berjumpa, jika sempat berjumpa ya, tapi berimannya sepeninggal Nabi, namanya mukhadram. Namanya mukhadram. Tingkatannya seperti tabi'in. Uwais Al-Qarni dari kalangan tabi'in, dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia termasuk tabi'in yang digelari sayyidut tabi'in, pimpinannya para tabi'in dalam hal ibadahnya. Adapun sayyidut tabi'in dalam hal ilmu adalah Sa'id bin Musayyab. Nah. Meniup nasi yang panas dengan kipas angin. Bukan meniup ya, mengipasi. Nah, kalau meniup ya kita yang meniupnya. Nah, itu meniup. Ini mengipasi namanya. Nah, apakah masuk seperti meniup angin, apa meniup dengan lisan, dengan mulut, maksudnya dilarang. Nah, larangan an-nafkh fi at-ta'am, syarab fil ina, jangan meniup ke dalam bejana yang ada isinya makanan minuman. Nah, ya, nasnya adalah itu, meniup dengan mulut kita, ini yang dilarang. Adapun kalau kita dinginkan, kita simpan supaya kena angin, atau pakai kipas angin, sama aja. Tidak pakai kipas angin, disimpan kena hawa, kena angin, kan gitu. Nah, tidak masalah insyaAllah. Yang dilarang adalah meniup dengan mulut kita. Tayyib. Wallahu a'lam. Katanya saat ini amalan bid'ah tahlilan semakin kokoh karena ada Ustaz Abdul Somad LC yang mengatakan bahwa tahlilan itu katanya boleh, ada contohnya dari kalangan tabi'in atau bin siapa gitu. Ada tabi'in yang tahlilan. Bisa-bisanya tabi'in tahlilan. Nah, ini pendustaan atas nama tabi'in. Kadzib. Nah, ya, begitulah ahlul bid'ah wal ahwa. Jika ingin melariskan bid'ah, tidak segan-segan untuk berdusta. Seperti seorang khariji, ya, khariji teroris, nah, di masa lalu, sekarang kan diistilahkan teroris, nah, seorang khariji yang berpemahaman khawarij di masa lalu, yang taubat dan kembali menjadi sunni salafi, ya, dia mengatakan kunna idha hawaina amran sayyarnahu hadithan. Adalah kami dulu bersama orang khawarij, kita hawain amron, kalau hawa nafsu kami menginginkan suatu bid'ah, kami buat hadisnya, palsukan, gitu. Biasa kalau lu bid'ah. Nah, pendustaan atas nama tabi'in biasa, hatta atas nama nabi dilakukan. Nah, mana ada hadisnya dari Nabi SAW, biasa bagi mereka. Nah, Allah musta'an. Mana riwayatnya? Mana sanadnya dari atau tunjukkan mana kitabnya biar diperiksa. Nah, jangan asal bicara. Berdosa gampang. Nah. Ini butuh berapa? Punya uang berapa ini? Berapa ini? 40 juta ya? Punya uang 40 juta. Setahun kemudian terkumpul jadi 70 juta. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Masya Allah banyak uangnya nih. Nah, terkumpul 40 juta. Nah, nisab. Jadi, yang rajih, yang terkait dengan wallahu alam, kalau ada khilaf di antara ahlul ilm, yang jelas yang anda dapatkan dari keterangan ahlul ilm dan secara makna, ya, secara kias jelas itu yang benar insyaallah dari keterangan al-lajnah daimah. Nah, yang dipimpin oleh Ibn Baz, bahwa nisab zakat uang itu adalah nisab perak, bukan nisab emas. Begini, yang ada dalam nas adalah zakat emas dan perak. Dalam hadis dibahasakan dengan dinar dirham. Dinar, mata uang di masa Nabi adalah dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas. Nisabnya 85 gram. Mata perak, ya, mata uang yang lainnya adalah dirham, terbuat dari perak. Jadi dinar. Jadi mata uang dua, dinar, dirham di masa itu. Dinar dari emas, nah ini nisabnya berapa? 85 gram. Dirham dari perak. Nisabnya 595 gram. Hafalkan, 595 gram perak. Nah, jadi emas, perak meskipun bukan mata uang, perhiasan misalkan, ada zakatnya. Ya, mata uang dinar, dirham, karena terbuat dari emas dan perak, ada zakatnya. Nah, di masa kita mata uangnya bukan di dinar. Mata uangnya bukan dirham. Mata uangnya apa? Masing-masing negara ada mata uangnya. Kita rupiah. Rupiah mengganti posisi, fungsi dinar dan dirham. Kalau kita punya uang sekian ratus juta, misalkan, bisa membeli atau sekian puluh juta, bisa membeli emas senilai 85 gram, seakan kita punya uang di dinar. Senilai 85 gram. Jika uang kita itu bisa membeli perak senilai 595 gram, seakan kita punya uang dirham 595 gram. Dan itu penggantinya. Berarti ketika kita punya uang, maka kita lihat, ya, selama uang ini sudah bisa membeli 595 gram perak dengan harga yang standar yang ada sekarang, di hari kita memiliki uangnya, seakan kita punya uang dirham. Meskipun uang itu tidak cukup untuk membeli emas 85 gram, karena lebih mahal. Mata uang kan dua. Dinar, dirham. Nah, berarti jika punya uang senilai nisab perak 595 gram, berarti wajib zakat apa tidak? Hah? Wajib kan? Wajib. Karena uang yang kita pegang itu pengganti dinar atau dirham. Kita tidak punya dinarnya, tapi punya dirhamnya. Karena uang yang kita punya senilai 595 gram. Berarti wajib keluar zakat atau tidak? Meskipun tidak mencapai nisab emas. Iya kan? Logis enggak? Hah? Secara kias? Jelas. Nah, oleh karena itu fatwa lajnah demikian dipimpin oleh Ibnu Baz memfatwakan, ya, demikian. 40 juta kira-kira bisa membeli 595 gram perak? Lebih, ya. Mungkin 7 juta sudah bisa. Hah? Iya. Nah, berarti ini sudah nisab. Nah, nisab jika sudah tercapai nisab di hari, di tanggal tanggal bulan tahun, hitungan hijriah, ya, semua yang terkait dengan syariat kita hijriah, bukan masehi. Catat tanggalnya, bulannya, tahunnya, masuk. Pertama memiliki nisab sekian. Bulan berikutnya dapat uang lagi berapa, misalkan yang berhasil ditabung kelebihan dari kebutuhan, masuk lagi 1 juta. Catat tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ya, 2 bulan kemudian, 3 bulan ada lagi tambah 500 ribu, catat tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan seterusnya. Akhir tahun misalkan mulai masuk bulan Rabiul Awal tanggal 1, berarti nanti tahun berikutnya masuk tanggal 1 Rabiul Awal, berarti sempurna haul nisab tadi yang pertama itu. Nah, berarti sudah harus keluar zakatnya. Keluarkan zakatnya yang nisab tadi. Ini yang wajib dikeluarkan. Adapun tambahan-tambahan yang menyusul, ya, tunggu sampai umurnya juga setahun, lihat tanggalnya dicatat itu. Nah, tanggal berikutnya, bulan berikutnya ini genap. Keluarkan juga meskipun cuma 1 juta, keluarkan karena dia diakumulasi ke atas. Namun saat mengeluarkan zakatnya sesuai umurnya setahun. Ini kalau mau rajin. Kalau mau rajin dibukukan. Kalau tidak mau pusing, ada rukhsah. Langsung digabung semua. Yang dicatat hanya tanggal dan bulan tahun nisabnya saja. Yang lain yang masuk setelahnya tidak mau pusing. Gabung saja semua akumulasi. Di akhir tahun keluarkan semua total. Yakni memajukan pengeluaran zakat sebelum sah saatnya. Boleh. Ada hadis yang membolehkan. Difahami? Barakallahu fikum. Nah, ini anak kalau lanjut kita di sini terus. Cukup berarti ya. Nah. Misalnya anak dijadwalkan ada tausiah. Ya sudah, anak sesuai jadwal anak beri tausiah tadi. Tausiahnya rupanya panjang. Nah, kita butuh tausiah kan begitu. Tanya jawabnya sedikit lah bas, lain kali. Nah, al-afu minkum. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.